Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fama'asyara al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya al-imam al-hafidh Abu Hatim bin Muhibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang kedua atau bab yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, dzikru hasi ala luzumil ilm wal mudawamati ala talabih, penyebutan tentang anjuran ataupun hasungan untuk menuntut ilmu dan berkesinambungan di dalam menuntutnya. Nah, pada pertemuan terakhir kita sampai pada apa yang dinukil oleh beliau dari bait syair, ya, yang dibacakan na'am oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala kepada Ismail ibn Ulayyah. Ismail bin Ulayyah, dua-duanya adalah seorang imam, ya. Nah, ketika beliau, yakni ketika Ibnul Mubarak melihat Ismail bin Ulayyah sedang mengendarai bighal, ya, di depan pintu penguasa, karena beliau adalah salah seorang yang mendapatkan jabatan di tengah-tengah kekuasaan pada masa beliau. Maka Abdullah ibn al-Mubarak, ya, beliau pun membacakan syair kepada Ismail bin Ulayyah. Ya ja'iladdin lahu bazian yastadu amwalas salatin. Wahai yang menjadikan ilmu sebagai bazian. Nah, kita sebutkan bahwasanya bazi, ya, adalah sejenis burung rajawali atau burung elang yang dilatih untuk menangkap hewan buruan. Jadi ini ungkapan bagi orang yang menjadikan ilmu sebagai alat buruan untuk mendapatkan harta ataupun kedudukan. Wahai orang yang menjadikan agama sebagai alat buruan, yastadu amwalas salatin, yang memburu harta para penguasa. La tabi'id dina bidunya kama yaf'alud dhularur rahbanin. Jangan kau menjadikan agama, jangan kau menjual agama dengan dunia sebagaimana yang dilakukan oleh para rohban, para pendeta yang sesat, ya, pendeta-pendeta Nasrani yang mereka menjual agamanya demi dunia. Nah, dalam keadaan mereka paham, ya, banyak dari pendeta Nasrani mereka paham Islam, mereka tahu kalau Islam adalah agama yang benar, tapi apa, karena sudah terlanjur enak dengan dunia yang mereka dapatkan, ya, akhirnya mereka sulit, ya, untuk meninggalkan apa yang ada pada sisi mereka. Ihtalta lid-dunya wa ladzatiha bihilatin tadhhabu bid-dini. Engkau mengambil dunia, ya, dan kelezatannya dengan tipu muslihat, ya, dengan berbagai macam cara. Tadhhabu bid-din, yang itu menghilangkan agama. Ya. Nah, engkau mengambil dunia merampas ataupun merebut dunia dengan keledatannya, dengan cara apa? Dengan cara hilah, dengan cara muslihat, ya, berhilah, yang itu menghilangkan agama. Wasirta majnunan biha ba'dama kunta dawa'an lil majanin, dan engkau pun menjadi gila dengannya, ya, setelah engkau dahulu adalah merupakan obat penyembuh bagi orang-orang gila. Sekarang engkau yang gila, ya. Dulu engkau menyembuhkan orang gila, nah sekarang berbalik, engkau yang jadi gila. Waliyahubillah. Tafakkaron nasu jami'an bi'an zalla himarul ilmi fit-taini. Manusia semuanya mereka berpikir bahwa ada keledai ilmu yang tergelincir di tanah yang licin. Ya, ada keledai ilmu, himarul ilm, zalla himarul ilm, telah tergelincir keledai ilmu di tanah yang licin. Nah, ini sindiran, ya, yang cukup mengena, ya, cukup menampar bagi orang-orang yang memikul ilmu, hamalatul ilm, para pengemban ilmu yang mereka menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk mendapatkan harta dunia, untuk mendapatkan dunia. Nah, kemudian bait syair yang berikutnya, ya, masih mirip. Nah, disebutkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hibban dengan sanadnya sampai kepada Abdullah At-Tustari. Ya. Qala, beliau mengatakan, Abdullah At-Tustari mengatakan, lamma Anwaliya Ibnu Ulayyah sadaqatil ibil wal ghanam bil Basrah, ketika Ismail bin Ulayyah menjabat sebagai, ya, pengurus sedekah unta, sedekah kambing di daerah Basrah. Ini satu jabatan pada masa dahulu, ya. Nah, pengurus atau pengelola sedekah kaum muslimin, apakah itu sedekah unta, sedekah kambing. Ini semacam menteri kedudukannya. Ya. Nah, kataba ilaihi Ibnu Mubarak kitaban, maka Abdullah Ibnu Mubarak pun menuliskan kitab, ya, mengirimkan tulisan kepada Ismail bin Ulayyah. Sama-sama ulama ini, ya. Ismail bin Ulayyah ulama, Abdullah bin Ibnu Mubarak juga ulama dan lebih tinggi kedudukannya. Wa kataba fi asfalih, dan beliau Abdullah Ibnu Mubarak menulis di bawahnya, di bawah tulisan surat beliau, ya. Kata beliau rahimahullah, ya ja'ilad dini lahu bazian yaftadu amwalal masakini ihtalta lidunya waladzatiha bihilatin tadhabu biddini. Nah, wahai orang yang menjadikan agama sebagai alat buruan, ya, bazi, hewan untuk memburu, sejenis burung, yang memburu harta orang-orang miskin, amwalal masakin, ihtal talid dunia waladzatiha, engkau merebut dunia, mengambil dunia dengan segala kelezatannya. Nah, bihilatin, dengan tipu muslihat, tadhabu biddin, yang itu menghilangkan agama. Ya fadhihal ilmi wa man kana dha lubbin wa man abas salatin aina riwayatuka fi sardiha an ibni aunin wa ibni sirini wa ibni sirini. Ya fadhihal ilm, wahai orang yang merusak ilmu, wa man kana dha lubbin, dan orang yang memiliki akal, ya, wahai orang yang merusak ilmu dan yang merusak orang-orang berakal, wa man abas salatin, dan orang yang mencela penguasa, ya, wahai orang yang mencela penguasa, Aina riwayatuka fi sardiha? Mana riwayatmu yang engkau kumpulkan, yang engkau paparkan? Yani maknanya mana ilmu hadis, riwayat-riwayat hadis yang telah engkau kumpulkan, kemana sekarang? Karena ilmu dahulu adalah hadis, ya kan? Ulama terdahulu adalah ulama-ulama yang para pengumpul hadis. Mana hadis yang dahulu engkau kumpulkan, ya, engkau sampaikan kepada manusia? An ibni Aunin wa ibni Sirini, dari Ibnu Aun wa ibni Sirin. Ini dua nama ulama terkenal, Abdullah bin Aun dan Muhammad bin Sirin, ya, ulama hadis terkenal. Nah, ahlul hadis sebagai sumber periwayatan hadis pada zamannya. Nah, ini mana riwayatmu dari Abdullah bin Aun, riwayatmu dari Ibnu Sirin, ya, sekarang kemana? Engkau sibuk sekarang dengan apa? Dengan jabatan. Engkau sibuk sekarang dengan harta. Nah, baik. Wazada ghairu Ahmad bin Abdullah, dan selain Ahmad bin Abdullah ada yang menambahkan bait syairnya, ya, yang tadi Ahmad bin Abdullah At-Tustari meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah. Nah, selain Ahmad bin Abdullah ada yang menambahkan bait syairnya, in qulta ukrihtu famadza kadza zalla himarul ilmi fit tin. Nah, apabila engkau mengatakan ukrihtu, aku terpaksa. Kalau engkau mengatakan saya seperti ini, mukroh, terpaksa. Famadza kadza, maka bagaimana bisa seperti itu? Ya. Bagaimana bisa seperti itu keadaannya? Zalla himarul ilmi fit tin. Telah tergelincir keledai ilmu di tanah yang licin. Nah, ini bait syair yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mubarak kepada Ismail bin Ulayyah. Falamma qara'a ibn Ulayyah al-kitab baka. Ketika Ismail bin Ulayyah membaca tulisan Abdullah ibn Mubarak ini, bait syair ini, beliau pun menangis. Ya. Mendengar nasihat Abdullah ibn Mubarak, beliau menangis, terharu. Ya. Tsumma kataba jawabahu wa kataba fi asfali. Kemudian beliau Ismail bin Ulayyah membalas tulisan Ibnu Mubarak dan menulis di bawahnya bait syair. Ya, sebagai balasan syairnya. Uffin lidunya abad tuatini illa binaqdi laha uradini. Aini lihaini tudiru muklataha tatlubu ma sarraha liturdini. Nah, uffin lidunya. Uff ini kalimat dojer, kalimat yang menunjukkan sikap apa, menyayangkan, ya. Uff, ya, menunjukkan sikap apa, kesal atau menyayangkan, menyesalkan, ya, ataupun sikap tidak suka. Nah, uffin lidunya, untuk dunia, abad tuatini, yang enggan, ya, enggan tuatini, ini tuafiquni. Nah, sangat disayangkan dunia yang enggan untuk mencocokiku, ya, untuk mencocoki diriku. Illa binaqdilaha uradini, kecuali dengan, ya, memutus tali agamaku. Maksudnya beliau menyayangkan, ya, tentang keadaan dunia yang tidak bisa beliau cari atau tidak bisa beliau dapatkan kecuali dengan apa? Dengan melepas tali agama. Nah, ini sebagai bentuk sikap penyesalan ini, ya. Nah, dunia yang enggan untuk mencocoki diriku kecuali dengan melepas tali agamaku. Artinya, kalau mendapatkan dunia, maka ada tali ikatan agama yang itu dilepas. aini lihaini tudiru muqlataha. Ya, aini pandanganku lihaini, ya, haini ini halaki, kebinasaanku, tudiru muqlataha, pandanganku, ya, mengikuti kebinasaan, kebinasaannya, kebinasaanku. Ini maknanya aku melihat, ya, aku mengikuti pandanganku, aku melihat, ya, memantau kebinasaanku. Tudiru muqlataha, yang mencari muqlataha. Muqlat maknanya sawadaha, ya, ini maknanya ketika seorang atau ketika seseorang telah mendapatkan dunia, telah mendapatkan kelezatan dunia, maka dia berusaha untuk mencari yang lebih lagi. Ini maknanya, ya. Aini lihaini tudiru muqlataha, pandanganku terhadap kebinasaanku mengikuti, ya, mengikuti muqlataha, apa, mengikuti tambahannya, seperti itu, ya, kira-kira terjemahan bebasnya, mengikuti tambahannya, ini tambahan dunia, terus memantau, terus mengikuti, ya, untuk menambah dunianya. Tatlubu masarroha liturdini. Nah, mencari apa yang menyenangkannya untuk membinasakanku. Nah, yakni ungkapan penyesalan beliau, ya, ungkapan apa sikap beliau, ya, penyesalan beliau terhadap keadaan seperti ini. Nah, dan dari sini kita mengetahui bahwa para ulama, ya, satu dengan yang lainnya mereka saling memberikan nasihat, biasa para ulama, ya. Dan dari sini pula kita bisa mendapatkan faedah bahayanya fitnatud dunya li talabil ilm, bahayanya fitnah dunia bagi para penuntut ilmu, wadduat, dan para da'i. Nah, ini fitnah, ya. Sehingga para penuntut ilmu, para da'i adalah orang-orang yang dituntut untuk bersikap zuhud, bersikap qona'ah, bersikap wara'. Nah, ini zuhud, ya. Zuhud dengan artian tidak mengejar dunia, ya, tidak mengejar dunia. Bukan berarti tidak mencari dunia, bukan, maknanya bukan tidak mencari dunia. Dunia harus dicari atau perlu dicari, ya kan? Manusia punya kebutuhan, ya. Jangan sampai nanti seorang jadi peminta-minta. Nah, ini juga tercela, bahkan tidak diperbolehkan, haram, ya. Nah, jangan sampai menjadi orang peminta-minta. Bukan berarti maknanya kita tidak boleh berusaha, gak boleh bekerja, bukan. Tapi jangan mengejar-ngejar dunia. Prioritaskan akhirat, itu dia. Utamakan akhirat. Kalau saling berdesakan, saling bertentangan antara perkara dunia dan perkara akhirat, ya kita dahulukan akhirat. Tapi kalau bisa saling beriringan, dunianya dapat, akhiratnya dapat, fabiha wa ni'mah. Itu yang kita inginkan, ya kan? Nah, yang baik, ya. Apalagi dia dunianya bisa diarahkan untuk akhirat, bukan akhirat diarahkan untuk dunia. Nah, ini terbalik, ya. Ini binasa, ya. Tapi dunia diarahkan atau digunakan untuk perkara akhirat. Nah, taib. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya beliau bawakan ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, dengan sanadnya. An ibni Mas'udin annahu qol, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Ya. Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Hendaknya engkau menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut dicabut. sebelum ilmu tersebut diambil. Alaikum bil ilm. Ya. Wa qabdatuhu an yadhhab ashabuh. Dan diambilnya ilmu, ya, dicabutnya ilmu adalah dengan menghilangkan pemiliknya, maksudnya dengan mematikan pemiliknya, para ulama, ya, dengan mematikan para ulama. Ini seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu sekaligus. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus, langsung hilang, tidak. Walakin biqabdil ulama. Ya, akan tetapi dengan mematikan para ulama. Ya. Hatta idza la yabqa aliman, hingga apabila tidak tersisa lagi seorang pun dari kalangan ulama, tidak tersisa lagi satu pun dari kalangan ulama, ya, fattakhadhan nasu ru'asan juhalan, ya, maka manusia akan mengambil, ya, para pentolan-pentolan orang sesat, ya, manusia pun akan mendatangi para pemuka-pemuka dari orang-orang sesat. Nah, fasu'ilu, maka mereka pun ditanya, fa'atau bi ghairi ilm, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini ya, tanda-tanda akhir zaman. Dengan apa? Dengan banyaknya para ulama yang meninggal. Nah, banyak para ulama yang sudah meninggal. Ya, nah, dalam satu tahun ini saja ulama-ulama besar sudah berapa yang meninggal? Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, ya, sebagai syekh yang paling tua dari masyayikh salafiyin, meninggal beberapa bulan yang lalu. Ya, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi, ya, yang memiliki kitab luar biasa, kitab Syarah Sahih Muslim, Syarah Sunan Nasa'i, dan berbagai kitab yang lainnya, baru juga meninggal beberapa bulan yang lalu, dan ulama-ulama yang lain, ya. Nah, sudah tersisa sedikit para ulama, tidak banyak di zaman kita sekarang, ya. Ini ulama-ulama yang berjalan di atas sunnah, ya, bukan ulama-ulama su, ulama-ulama ahlul bid'ah, ya, tapi ulama-ulama sunnah itu tinggal sedikit. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ya. Ditambah lagi banyak umat yang tidak mengenal para ulama, tidak mengetahui kedudukan para ulama. Ini juga musibah. Nah. Baik, kita lanjutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, wa innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah. Dan sesungguhnya kalian akan mendapati suatu kaum yang mereka mengaku bahwa mereka menyuruh kalian kepada kitabullah. Ya. Wa qad nabadzuhu wara'a dhuhurihim. Padahal sungguh mereka membuang kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Artinya apa? Mereka mengaku adalah orang yang berdakwah kepada kitabullah, padahal mereka adalah orang yang mencampakkan kitabullah di belakang punggung mereka. Ya. Nah, tidak berpegang terhadap kitabullah. Nah, tidak mengikuti Al-Qur'an. Ngakunya apa? Dakwah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah. Tapi kenyataannya apa? Mengajak untuk taklid kepada tokoh tertentu. Mengajak untuk taklid terhadap metode dakwah tertentu. Ya. Nah, ini. Ini tanda-tanda akhir zaman. Wa alaikum bil'ilm. Dan hendaknya kalian menuntut ilmu, hendaknya kalian berpegang dengan ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir au yuftaqar ila ma indah. Karena sesungguhnya salah seorang kalian ya tidak mengetahui kapan dia butuh. Mata yaftaqir ini mata yahtaju ilal ilm. Karena dia tidak tahu kapan dia butuh ilmu. Nah, mungkin saat ini kita tidak begitu merasakan butuh ilmu ya kan. Nah, mungkin antum banyak yang belum begitu belum begitu faham besarnya kedudukan ilmu, pentingnya ilmu, pentingnya menghafal ilmu, belum begitu memahami. Ya. Masih ada di pondok misalnya. Kalau ada permasalahan agama tinggal nanya. Ya. Pada ustadznya atau yang lainnya. Nah, belum begitu butuh. Sehingga merasa ya sudah santai-santai aja. Ya. Nah ini. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir au yuftaqar ila ma inda. Dia tidak tahu kapan dia butuh ilmu atau kapan dia dibutuhkan terhadap ilmu yang ada di sisinya. Ini. Umat itu butuh para penuntut ilmu, ya. Orang-orang awam mereka apabila melihat penuntut ilmu, para santri, mereka anggap itu orang-orang yang ya dalam tanda kutip orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya kan? Ya, bahkan kata Syekh Mukbil rahimahullah ketika beliau menasehatkan kepada murid-murid beliau, ya beliau mengatakan, "Ya abna'i, wahai anak-anakku, ya, kalian ini kalau pulang ke tempat kalian, kalian kembali ke tempat kalian, ke daerah kalian masing-masing, ya. Manusia akan menganggap kalian adalah Syekhul Islam." Luar biasa Syekhul Islam. Ya. Nah. Orang akan menganggap kita Syekhul Islam. Orang menganggap kita sudah paham betul tentang agama, ya kan? Nah, sehingga orang pun akan bertanya kepada kita. Akan minta faedah, akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar agama, permasalahan agama kepada kita karena mereka tahu kita santri. Kita belajar agama. Ya. Nah ini, dibutuhkan. Nah ini. Apa yang akan kita lakukan ketika kita pulang ke tempat kita masing-masing? Ditanya tentang satu permasalahan agama atau minimalnya diminta untuk ngisi tausiah misalnya, ya. Nah, antum baru pulang dari pondok. Ada yang kayak gitu? Ya, insyaallah ada, ya. Sebagian mungkin ada. Kalau orang sudah menganggap kita dewasa biasanya Fadol, antum baru pulang dari pondok, ya, cobalah kasih kita nasihat, tausiah, ya, masya Allah. Yang hadir pun penuh masjidnya misalnya, diumumkan lagi, pamfletnya besar, nah, Ustadz Fulan, lulusan pondok Fulan, ya, nah, ini kalau kita tidak punya persiapan, bisa bergetar-getar, ya kan, bisa ketir. Nah, makanya persiapkan diri dari sekarang. Taib. Wa alaikum bil ilm wa iyyakum wal bid'ah. Hendaknya kalian berpegang dengan ilmu dan hati-hati kalian dari bid'ah. Ini peringatan beliau. Hati-hati kalian dari perbuatan bid'ah. Ya. Kita para penuntut ilmu salafiyin, ahlu sunnah, ya. Yang senantiasa berpegang dengan sunnah, beramal mengikuti sunnah, berjalan mengikuti sunnah, lalu sunnah, kita berdakwah, ya, mendakwahkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat, ya, tantangan dakwah itu besar ya, jangan antum kira medan dakwah itu penuh dengan ini ya, penuh dengan sukacita, bukan, ya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan tantangan. Nah ini banyak musuh-musuh dakwah di luar sana banyak. Ya, orang-orang yang menebarkan syubhat, orang-orang yang menyebarkan pemahaman bid'ah banyak. Ya, mereka paham dalil, mereka paham Al-Qur'an. Nah, kita yang mengaku ahlu sunnah, ya, yang katanya senantiasa berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah, kalau kita enggak punya modal, mau jadi apa? Enggak punya modal. Ya, enggak paham Al-Qur'an, enggak paham hadis, enggak hafal. Nah, sementara mereka masya Allah hafal Al-Qur'an 30 juz, hafal Sahih Bukhari bahkan sebagiannya. Ya, bacaan Al-Qur'annya juga bagus-bagus. Nah, ini. Ya, bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini. Kita seharusnya harus lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu. Nah, bukan dalam rangka untuk ini ya, untuk bangga-banggaan, bukan. Tapi dalam rangka apa? Persiapan kita, tanggung jawab kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuannya. Baik. Wa alaikum bil atiq, dan hendaknya kalian senantiasa mengikuti al-atiq. Al-atiq ini para salaf, ya. Makna al-atiq adalah al-qadimu nafis, para pendahulu yang sangat berharga, yaitu para salafus saleh, terkhusus para sahabat. Ini hendaknya kalian mengikuti para sahabat. Nah, berjalan di atas jalannya para sahabat. Baik. Berikutnya, beliau masih menukil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qal laisal ilmu bikasrati riwayah innamal ilmul khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya periwayatan. Akan tetapi ilmu itu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ilmu. Ya. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan, bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya catatan, bukan. Ya, itu ilmu, bukan berarti kita menyempilkan hafalan atau catatan. Ya. Tapi bukan semata-mata itu tujuan kita, nyatat ilmu, nyatat faedah, bukan itu. Tapi apa? Innamal ilmul khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah, khasyah. Ya. Makanya orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul ilmu sudah tertanam di dalam hatinya adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya adalah para ulama. Ini. Jadi ilmu itu khasyah. Kalau di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah, itulah ilmu. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Ya, kita belajar tauhid, kita belajar akidah, ya, kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya, bagaimana pedihnya siksaan neraka. Ya, yang itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, dan itu ilmu. Itu ilmu. Semakin kita berilmu, hendaknya semakin takut kepada Allah, bukan semakin berani, bukan semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, poin ini. Ya. Bukanlah ilmu itu dengan banyak periwayatan, tapi apa? Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya, beliau menukil ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Ucapan yang sama persis seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, "Laisal ilmu bikasrati riwayah innamal ilmul khasyah." Ilmu itu bukanlah banyaknya periwayatan. Ya. Ilmu bukan banyaknya periwayatan, banyaknya hafalan, banyaknya catatan, bukan. Tapi ilmu itu adalah khasyah. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak penting menghafal. Bukan berarti kita tidak penting mencatat ilmu, bukan. Bukan itu maknanya. Ya. Ya, itu ilmu semua. Nah, tapi apa? Intinya, inti dari ilmu adalah apa? Rasa takut, khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimallah, berkata Abu Hatim rahimallah al-Imam Ibnu Hibban, ya, beliau berkomentar, al-wajib 'alal 'aqil mujanabatu ma yudannisu 'ilmahu min asbabi hadhihi dunya. Wajib bagi orang yang berakal untuk menjauhi apa yang bisa mengotori ilmunya. Wajib bagi orang berakal untuk menjauhi apa yang bisa mengotori ilmunya dari sebab-sebab dunia ini. Ya. Nah, dari sebab-sebab dunia. Jadi dunia bisa mengotori ilmu kita. Ya, bisa rusak. Ya, bisa merusak ilmu, merusak akal. Ma'al qasdi filuzumil amal bima qadar alaih. Ya. Disertai tujuan untuk terus-menerus beramal sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya. Ini ya. Disertai tujuan untuk senantiasa beramal sesuai dengan apa yang dia mampu. Walau isti'malu khamsati ahadits min kulli mi'ati hadits. Perhatikan kata beliau, walaupun, ya, walaupun mengamalkan 5 hadis dari 200 hadis, subhanallah. Kata beliau, ya, walaupun yang diamalkan dari 200 hadis itu cuma 5 hadis yang diamalkan. Ya. Nah, ini semakna dengan ucapan sebagian para ulama, ya. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan idza sami'tal ilm fa'mal bihi. Ya, walau qalilan. Wa in qalla atau wa in qalla. Apabila engkau mendengar hadis, maka hendaknya engkau amalkan walaupun sedikit. Takun min ahliha. Engkau akan menjadi ahlinya. Amalkan. Ya. Amalkan. Nah, beliau di sini mengkiaskan dengan zakat, ya kan? Zakat 200 dirham, ya, dari 200 dirham yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 dirham. Nah, ini. Ya, beliau kiaskan. Jadi 200 mendapatkan 200 ilmu, ya, hendaknya setidaknya yang diamalkan itu 5. Nah, tapi yang beliau sebutkan di sini jumlah ini bukan maksudnya pembatasan 5, bukan. Maksudnya hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya itu. Ya, keterlaluan ya, dari 200 ilmu yang kita dapatkan hanya 5 saja ini sudah keterlaluan tentunya. Masa yang diamalkan cuma 5. Dan ini pun kalau perkara yang sunnah, yang mustahab, bukan perkara yang wajib. Kalau perkara wajib enggak ada tawar menawar. Ya, tidak ada tawar menawar. Ya harus diamalkan. Ini perkara yang mustahab. Ya. Kita mempelajari keutamaan suatu amalan, keutamaan sholat sunnah misalnya, keutamaan sholat duha. Ya setidaknya kita amalkan walaupun seumur hidup sekali. Kita amalkan sholat duha. Ya. Keutamaan sholat jenazah misalnya. Ya kita amalkan sholat jenazah. Keutamaan puasa. Puasa sunnah Senin Kamis kita amalkan, ya. Nah, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi kita berusaha untuk mengamalkannya, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit sesuai dengan kemampuan. Al-Imamu Ahmad, ya, ketika beliau mengetahui ada hadis Rasulullah yang mana Rasulullah SAW setelah beliau berbekam, beliau memberikan uang kepada seorang pembekam, langsung Imam Ahmad mengamalkannya. Beliau berikan uang kepada orang yang membekam beliau, langsung diamalkan. Nah, baik. Fayakunu ka'annahu qad adda zakatal ilm. Maka keadaannya seperti orang yang menunaikan zakat ilmu. Jadi ilmu itu ada zakatnya, ya. Ilmu ada zakatnya. Zakat ilmu ya apa? Ya dengan mengamalkannya atau mengajarkannya itu zakat. Zakat ilmu. Nah. Faman ajiza atau faman ajaza anil amal bima jama'a minal ilmi fala yajibu an ya'jiza an hifdhih. Kata beliau, barang siapa yang lemah dari mengamalkan ilmu yang dia kumpulkan, ya, barang siapa yang lemah dari mengamalkan ilmu yang telah dia kumpulkan, maka janganlah dia lemah dari menghafal ilmu tersebut. Walaupun kita tidak bisa mengamalkannya, ya. Dan ini tentunya perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib, ya. Sekali lagi, ini terkait ilmu, ya, yang kaitannya dengan amalan-amalan sunnah sesuai kemampuan kita, ya. Sholat malam misalnya, sesuai kemampuan kita, berapa rakaat yang bisa kita kerjakan, ya. Puasa sesuai kemampuan kita, puasa apa yang bisa kita kerjakan, ya. Puasa Daud nggak bisa misalnya, ganti puasa Senin Kemis, nggak bisa juga. Ganti puasa 3 hari tiap bulan, nggak bisa juga. Ya minimalnya puasa di hari-hari yang utama, puasa Asyura, puasa apa lagi, puasa Syawal, ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Nah, kalau kita lemah dari mengamalkan ilmu, maka janganlah lemah untuk menghafalnya, ya. Dan berikutnya insyaallah beliau akan menyebutkan tentang pentingnya menghafal ilmu, ya. Dan bait-bait syair yang menyindir orang yang mengumpulkan ilmu tapi tidak menghafalnya. Taib, Allahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillahi taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.